إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الدين أعزني الله إياكم. Masih kita melanjutkan di al-iman bi ru'yatillahi jalla wa ala yaumal qiyamati, beriman mengimani bahwasannya kaum mukminin akan melihat Allah azza wa jalla nanti pada hari kiamat. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca keterangan dari Syekh Saleh bin Abdillah Fauzan hafizahullah tentang prinsip daripada prinsip ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya ahli sunnah mengimani kalau kaum muslimin, kaum mukminin akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga apa yang beliau nukilkan dari sunnah nabawiyah. Kemudian Syekh hafizahullah menyebutkan pendapat ahlul bidah, syubhat, kerancuan yang disampaikan oleh para ahlul bidah yang mengingkari ru'yatullah, mengingkari Allah azza wa jalla akan bisa dilihat nanti pada yaumul qiyamah. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan, wa minasyubahi allati i'tamada 'alaiha al-mu'tazilatu wa man qala biqaulihim. Dan di antara syubhat, kerancuan yang kaum Mu'tazilah bersandar padanya dan juga orang-orang yang sependapat dengan kaum Mu'tazilah, orang-orang yang sependapat dengan kaum Mu'tazilah mengatakan dengan kaum Mu'tazilah, annallaha qala li Musa lan tarani. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman kepada Musa, lan tarani, engkau wahai Musa tidak akan melihat aku. Dalam surat Al-A'raf ayat 143. Surat Al-A'raf 143 ketika Nabi Musa dalam keadaan berdialog dengan Allah azza wa jalla. Walamma ja'a Musa limiqatina, dan ketika Musa datang ke tempat yang sudah kami janjikan, wa kallamahu rabbuh, dan Rabb-nya dalam keadaan mengajaknya bicara, qal, Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaika, wahai Rabbku, tunjukkanlah engkau kepadaku. Anzur ilaika, agar aku bisa melihatmu. Baik. Nabi Musa minta kepada Allah untuk bisa melihat Allah. Nabi Musa meminta kepada Allah agar Allah menampakkan diri kepada Nabi Musa. Anzur ilaika, sehingga aku bisa melihatmu ya Allah. Apa jawab Allah azza wa jalla? Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ala lan tarani." Kata Allah, "Engkau tidak akan melihat aku." Ini hujahnya mereka. Lebih tepatnya syubhatnya mereka. Berarti Allah enggak bisa dilihat karena Allah Azza wa Jalla ketika diminta oleh Nabi Musa, Nabi Musa ingin melihat Allah. Ya, ternyata Allah mengatakan lan tarani, engkau enggak akan melihat aku. Walakin inzur ilal jabali, tapi coba kamu lihat kepada gunung wahai Musa, kepada gunung sana. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung tersebut dalam keadaan tetap kokoh, ya. Kalau seandainya gunung tersebut dalam keadaan tetap kokoh, fasawfa tarani, niscaya engkau akan bisa melihat aku. Ya. Tayyib. Qalu, kata mereka, hadza dalilun ala anna Allah la yura. Kata kaum Mu'tazilah dan orang-orang yang sependapat, mereka mengatakan ini dalil kalau Allah Azza wa Jalla tidak akan bisa dilihat. Ya, kata mereka Allah enggak akan bisa dilihat. Tayyib. Naqul, kita jawab, kata Syekh Hafizahullah, "Na'am, hadza fi dunya." Ya. Ini di dunia. Allah tidak bisa dilihat di dunia. Ya. Li'anna al-waqi'ata hadhihi hasalat fi dunya. Karena kejadian ini, dialognya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Kalimur Rahman. Nabi Musa dikasih gelar Kalimur Rahman. Apa artinya Kalimur Rahman? Gelarnya Nabi Musa yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kejadiannya di dunia. Tayyib. Sehingga Allah Azza wa Jalla memang tidak bisa dilihat di dunia, kata Syekh Abdullah. Tayyib. Ya. Wa nahnu muttafiquna ala anna Allah la yura fid dunya. Kita sepakat semua bahwasanya Allah memang tidak bisa dilihat di dunia. Ya, fa Musa sa'ala an yarahu fid dunya. Karena Nabi Musa alaihi salatu wasallam itu meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah di dunia. Ya, qala jalla wa ala, Allah azza wa jall berfirman, qala lan tarani, wahai Musa, engkau enggak bisa melihat aku. Yakni fi dunia. Yakni apa? Di dunia. Memang Allah Azza wa Jalla tidak bisa dilihat di dunia. Tayyib. Fa Musa, atau kata beliau, fa nafyu billan, Allah menafikan dengan kata lan. Lan artinya tidak. Layak tadi, layak tadi atak bide, tapi tidak bermakna selamanya. Bukan berarti Allah selamanya enggak akan dilihat. Bukan berarti maknanya Allah selamanya tidak akan dilihat. Kata lan, layak tadi atak bide, tidak bermakna selamanya. Bal huwa nafyun mu'aqqatun, bahkan dinafikan itu mu'akot pada waktu tertentu saja. Pada waktu tertentu saja. Ini penting. Barakallahu fikum. Ya. Fahuwa. Dalam keadaan Allah Azza wa Jalla. Qala lantaroni, yakni lantaroni fi dunia. Allah mengatakan, engkau tidak akan melihat aku. Yakni tidak akan melihat aku di dunia. Jadi, Nabi Musa enggak bisa melihat Allah di dunia. Baik. Karena menggunakan lan. Lan layak tadi at-ta'bid yang rajih. Ya. Wa fil lughatil Arab, dalam bahasa Arab, anna nafya bilan layak tadi at-ta'bid, bahwasanya menafikan dengan kata lan itu tidak bermakna ta'bid selamanya. Ya. Bukan bermakna selamanya. Nanti akan didukung dengan apa? Ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Secara bahasa, ya, lan layak tadi at-ta'bid, tidak bermakna selamanya. Wa li hadza yaqulu Ibnu Malik fil Kafiyah wa Syafiyah. Oleh karena itu, Ibnu Malik rahimahullah berkata dalam kitab Al-Kafiyah wa Syafiyah, fi nahwi, kitab nahwu. Ya, wa man yara an-nafya bilan mu'abbada fa qawluhu irtuda wa siwahu fa'duda. Dalam bait syairnya Ibnu Malik rahimahullah menyatakan, dan barang siapa yang berpendapat menafikan dengan lan itu maknanya mu'abbida selama-lamanya, mu'abbada maknanya selama-lamanya, fa qawluhu irtuda, maka ucapan ini, pendapat ini buang, tolak, enggak betul. Ini ahli bahasa Arab. Ya, Ibnu Malik rahimahullah ahlinya bahasa Arab, yang menulis ya kitab Al-Kafiyah wa Syafiyah, kitab bait-bait syair yang berisi tentang ilmu nahwu. Beliau ahlinya. Secara bahasa lan itu tidak bermakna mu'abbad selamanya, tidak. Sehingga pendapat yang mengatakan seperti ini, faqauluhu farduda. Ya, faqauluhu irduda wa siwahu fa'duda. Pendapat ini tertolak, dan pendapat yang lainnya, yakni mengatakan lan tidak bermakna ta'bid, layak tadi ta'bid, ini fa'duda, ini yang kuat. Kuatkan pendapat ini. Jadi ini ahli lughah bilang begitu. Lan maknanya tidak bermakna selamanya. Sehingga ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, qala lan tarani, wahai Musa engkau enggak bisa melihat aku, yakni di dunia saja. Bukan bermakna selamanya. Karena nanti dalil-dalil dari Al-Qur'an kemarin sudah dibahas oleh Syekh Shalal Fauzan, disebutkan dalil-dalil Al-Qur'an mengatakan Allah akan bisa dilihat di akhirat. Dalil-dalil Sunnah Nabawiyah mengatakan Allah akan bisa dilihat di alam akhirat. Sehingga kita ahlu sunnah menjamak semua dalil-dalil. Ya, kalau ahlul bidah mengambil sebagian, membuang yang lainnya. Mengambil yang mencocoki hawa nafsu, membuang yang tidak mencocoki hawa nafsunya. Subhanallah, ini ahlul bidah. Adapun ahlu sunnah mengambil semua dalil-dalil. Menerima dan mengamalkan semua dalil-dalil. Barakallahu fikum. Sehingga lan di sini kata beliau, ay anna lan la taqtadi an-nafyu. Ya, la taqtadi an-nafyu al-mu'abbad. An-nafya al-mu'abbada. Lan itu tidak memiliki makna ya penafian yang selamanya. Ya, karena kalau dinafikan selamanya berarti Allah nanti di akhirat enggak dilihat. Sementara dalil-dalil banyak sekali menjelaskan Allah bisa dilihat nanti pada yaumul qiyamah, nanti di surga. Ya. Wa dalilu aidan. Tayyib. Kemudian juga ikhwat alimana azanallahu yakum. Dalilnya juga kata beliau, annallaha qala fil yahudi, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman tentang orang-orang Yahud, fatamannawul mauta in kuntum shodiqin wa la yatamannawnahu abada. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 94-95. Kata Allah Subhanahu wa taala, fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Maka hendaknya kalian berangan-angan untuk mati. Ya, jika kalian apa? Memang orang-orang yang benar. Barakallahu fikum. Wa la yatamannauhu abada. Dan mereka sekali-kali tidak akan berangan-angan untuk mati selama-lamanya. Ya. Di sini Allah Azza wa Jalla menggunakan lan. Dalam ayat 94-95. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah khalisatan min dunin nas." Katakan wahai Nabi kepada mereka ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasr. "In kanat lakumud darul akhirah, kalau memang kalian akan mendapatkan negeri akhirat, kalau memang surga dan segala kenikmatannya di alam akhirat itu memang buat kalian saja." Ya. Khalisatan ya dari si min indillah apa indallah, di sisi Allah khalisatan min dunin nas, murni untuk kalian saja Yahudi Nasrani, manusia yang lainnya tidak masuk surga. Fatamannawul mauta, silahkan kamu berangan-angan untuk mati. In kuntum shodiqin, kalau memang kalian benar pengakuan kalian. Orang-orang Yahudi dengan sombongnya mengatakan apa? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya, mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali cuma orang Yahudi, orang Nasara saja. Ahli kitab saja. Ya. Ini tilka amaniyuhum. Itu cuma angan-angan kosong mereka. Angan-angan kosong. Jadi orang-orang Yahudi mengaku-ngaku yang masuk surga cuma Yahudi dan Nasrani saja. Ya, yang lainnya enggak. Sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantah mereka dengan mengatakan qul in kanat lakumud darul akhirah. Kalau memang negeri akhirat surga itu yang ada di sisi Allah itu adalah untuk kalian khalisatan min duninas, kalian saja, manusia yang lainnya tidak, kaum muslimin tidak. Fatamannawul mauta. Silakan kamu berangan-angan mati. In kuntum shodiqin. Kalau kalian benar. Kemudian Allah menegaskan walayatamannaunahu. Afan walayatamannauhu abada. Tapi mereka sekali-kali tidak akan berangan-angan mati selamanya. Ya. Bima qaddamat aydihim. Karena apa yang telah mereka perbuat dari kekufuran, dari kesyirikan. Tayyib. Sehingga di sini Allah katakan falai yatamannauhu abada. Sekali-kali mereka tidak berangan-angan untuk mati. Tayyib ya. Dikatakan dengan lan. Abada selamanya. Tapi kemudian dalam ayat yang lainnya. Ya. Ma'annahu ja'a annahum fil akhirah. Bersama dengan itu nanti di akhirat mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu yatamannaunal mauta, mereka akan berangan-angan untuk mati. Liyastarihu minal azabi, agar mereka bisa istirahat dari azab. Tadi Allah Azza wa Jalla mengatakan walai yatamannauhu abada. Mereka tidak akan berangan-angan mati selamanya. Pakai lan. Ya, paham ya? Pakai lan di sini. Tapi ketika nanti di akhirat, ketika mereka diazab, disiksa, berat sekali menghadapi siksaan dari Allah Azza wa Jalla, ternyata mereka mengangan-angan untuk mati. Berarti gimana? Lan yufidu ta'bid atau tidak? Tidak. Lan layak tadi ta'bid. Ya, mereka lan tidak bermakna selamanya. Buktinya orang Yahudi nanti di alam akhirat berangan-angan untuk mati. Ya, dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Wanadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Ya, mereka menyeru. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang Nasara ketika diazab di alam neraka, Allah Azza wa Jalla sebutkan, nadau, mereka menyeru, memanggil kepada siapa? Malaikat Malik. Ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, ya, hendaknya Rabbmu itu dalam keadaan memberikan keputusan kepada kami. Ya, dalam keadaan apa? Mereka berangan-angan untuk mati. Ya, ini ya wahai Malik, coba hendaknya Tuhanmu itu memberikan keputusan kepada kami agar kami dimatikan saja. Ya, talabul maut, mereka minta mati saja. Padahal tadi Allah katakan di dunia mereka tidak mau berangan-angan mati. Giliran sudah diazab di alam neraka, mereka berangan-angan untuk mati. Subhanallah. Ya, fadalla ala anna lan laisat linnafil muabbadi. Ini dalil bahwasanya lan itu maknanya bukan untuk menafikan selama-lamanya. Hadza huwa muqtadul lughatil arabiyyah, dan ini adalah apa? Konsekuensi daripada bahasa Arab. Wa huwa muqtadu ma dalla alaihi al-Qur'an, dan ini juga konsekuensi dari apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Sehingga terbantahkan ya. Terbantahkan orang-orang Mu'tazilah dan yang sependapat dengan mereka yang mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak bisa dilihat. Dalilnya apa? Ketika Allah berkata kepada Musa, "Lantaroni." Ya, kamu enggak bisa melihat aku wahai Musa. Barakallahu fikum. Padahal apa? Lan di sini tidak bisa dilihat di dunia. Ya, di akhirat nanti bisa dilihat. Jadi, di akhirat Allah Azza wa Jalla bisa dilihat. Kenapa? Karena lan la yaqtadi at-ta'bid. Lan itu tidak bermakna selamanya. Lan tidak bermakna selamanya. Demikian juga di sana ada barakallahu fikum. Ana nukilkan dari syarah Thahawiyah Al-Aqidah Al-Tahawiyah karya Al-Imam Ibn Abil Iz rahimahullah yang disyarah oleh Al-Imam. Al-Qadi Ali bin Ali bin Muhammad Ibn Abil Iz. Ya, syarah Aqidah Tahawiyah oleh Ibn Abil Iz rahimahullah ta'ala. Beliau membantah sisi pendalilan dari wadawah. Orang-orang Mu'tazilah berdalil dengan surat Al-A'raf ayat 143 tadi. Ya, ternyata di dalam surat tersebut juga ada bantahan buat mereka. Ya, dari sisi apa? Yang pertama, ya, bahwasanya tidaklah sekali-kali Allah atau Kalimur Rahman Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Rasulullah, utusan Allah, ya, dan a'lamun nas fi waqtihi, orang yang paling berilmu di waktu itu, di zaman itu, ya, jangan sekali-kali menyangka kalau beliau meminta perkara yang tidak boleh. Ya, jangan sekali-kali ada seorang yang menyangka bahwasanya Nabi Musa itu meminta sesuatu yang tidak boleh. Ya. Bal huwa indahum min ahdi tayyib, kata beliau. Nabi Musa alaihi salatu wasallam betul-betul meminta perkara yang memang itu ya boleh. Ya. Dalam keadaan apa? Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wasallam pun memintanya. Mengatakan qala rabbi arini angzur ilaik. Ya, wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku agar aku bisa melihatmu. Tayyib. Ya, tapi menurut mereka, menurut Mu'tazilah, menurut orang-orang yang sepadan dengan mereka, ini adalah perkara yang enggak mungkin. Sementara Nabi Musa memintanya, berarti ini perkara yang mungkin. Ya. Kemudian perkara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak mengingkari Nabi Musa. Nah, Allah Azza wa Jalla itu dalam keadaan tidak mengingkari apa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Berbeda dengan ketika Nabi Nuh meminta kepada Allah agar putranya bisa diselamatkan. Ya. Ketika putranya Nabi Nuh ya hendak apa? Berenang ke bukit sebelah sana dari terjangan badai banjir yang sangat besar. Nabi Nuh mengatakan, ya, Rabbi inna bni min ahli. Wahai Rabbku, itu putraku, itu keluargaku. Selamatkan dia, selamatkan dia. Ya, tapi kemudian Allah mengingkari hal itu. Ya, Allah mengatakan, ya, apa? Inni a'idzuka an takuna minal jahili. Wahai Nabi Nuh, saya nasihatkan engkau, jangan engkau menjadi orang yang jahil. Baik. Jadi dalam keadaan apa? Kalau memang itu pertanyaannya, permintaannya salah, Allah akan mengingkarinya. Seperti yang Allah ingkari kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ternyata Allah tidak mengingkari kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa minta bisa melihat wajah Allah. Atau bisa melihat Allah azza wajalla. Allah tidak mengingkarinya. Baik. Demikian juga ungkapan di sini. Allah azza wajalla menyatakan, lantaroni, engkau tidak akan bisa melihat aku. Walam yakul inni la uro. Allah tidak mengatakan, saya tidak bisa dilihat. Ya. Atau mengatakan, Allah juga tidak mengatakan, la yajuzu, ya, ru'yati, tidak boleh melihat saya. Ya, Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan, la yajuzu ru'yati, tidak boleh melihat aku. Tapi Allah mengatakan, lantaroni, engkau enggak akan bisa melihat aku. Maksudnya di dunia. Ya, di dunia. Demikian juga sisi berikutnya, barakallahu fikum. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan, walakin ingzur ilal jabali fasawfat sarani. Tapi engkau lihat kepada gunung, wahai Musa. Nah, ini istaqarra makanahu, kalau dia tetap tegak, kokoh, di tempatnya, tidak bergoncang, ya, maka engkau akan bisa melihat diriku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu daqqa wasara Musa sayqa. Ketika Allah menampakkan diri, ketika Allah hendak menampakkan diri ke dalam, ke gunung, yang kokoh, yang kuat, yang besar, luar biasa gunungnya, gunungnya bergoncang. Tidak mampu kokoh di dalam, ya, tidak mampu untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Terus Musa dalam keadaan apa? Pingsan. Ya. Dalam keadaan apa? Hal ini kata Al-Imam Ibn Abil Israimahullah Ta'ala, Allah memberitahukan kepada Musa bahwasanya gunung yang kuat, yang kokoh saja, itu enggak akan bisa mampu melihat Allah Azza wa Jalla. Terus gimana dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Ya, Nabi Musa yang lebih di bawah kekuatannya daripada gunung. Ya, sehingga untuk di dunia enggak mampu karena masih dhaif. Melihat Allah belum mampu di dunia. Tayyib. Qad alima nazzalallahu yakum. Dalam keadaan apa? Ini diantara beberapa hal yang bisa apa namanya sebagai penguat bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala di dunia enggak bisa dilihat, tapi nanti di alam akhirat bisa dilihat, dan itu mungkin dengan ya sekian banyak dalil-dalil yang disebutkan oleh ya al-muallif Syekh Al-Allamah Shalih bin Abdul Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik. Kemudian beliau membawakan hujah mereka yang kedua. Subhat ya, sebenarnya lebih tepatnya apa? Subhat. Qalu aidan mimma yadullu ala anna Allah la yura. Kata Mu'tazilah dan kawan-kawan mereka, di antara yang menunjukkan bahwasanya Allah itu enggak bisa dilihat, qauluhu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ya. Bahwasanya dalam surat Al-An'am ayat 103 kata Allah Subhanahu wa taala, la yudrikuhul absar, bahwasanya pandangan-pandangan itu tidak akan bisa menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah Azza wa Jalla yang bisa menjangkau pandangan-pandangan semuanya. Tayyib. Sehingga pandangan-pandangan manusia itu tidak bisa menjangkau Allah Azza wa Jalla. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah yang bisa menjangkau berbagai macam pandangan-pandangan manusia. Tayyib. Ini dalilnya mereka dalam surat Al-An'am ayat 103. Ya. Maka nakul, kita katakan, kita jawab. Ya, kita katakan, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, hadza laisa nafyan liru'yah. Ini bukan menafikan ru'yah, melihat. Ya, ini bukan menafikan Allah enggak bisa dilihat. Tayyib. Wa innama huwa nafyul lil idrak, tapi ini menafikan lil idrak. Idrak ini bisa menjangkau dalam segala sisinya. Idrak ini konteksnya lebih luas lagi daripada sekedar melihat. Bedakan antara apa? Ya, al-idrak dengan melihat. Ya, ar-ru'yah melihat, al-idrak lain lagi. Idrak itu lebih mencakup lebih luas lagi. Misalkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam dikejar-kejar Bani Israel, dengan Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka, Nabi Musa apa? Bani Israel mengatakan apa? Ya, falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma ya rabbi. Ya, dalam surat apa? Ketika kedua kelompok ini, pasukannya Fir'aun yang ngejar-ngejar Bani Israel dan Nabi Musa, sementara Nabi Musa dan Bani Israel sudah di pinggir Laut Merah. Di depan sudah lautan, Laut Merah yang membentang. Di belakang sementara siapa? Fir'aun dan bala tentaranya, pasukan yang begitu besarnya. Ya, sehingga mereka, Nabi Musa dan apa orang-orang Bani Israel apa? Langsung mengatakan kepada Nabi Musa, inna lamudrakun. Ketika saling melihat, falamma tara'al jam'an, dua kelompok manusia ini saling lihat, Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, aduh kalau begitu kita akan bisa teridrok sama mereka. Apa artinya idrok? Ya, bisa terjangkau semuanya, diliputi semuanya. Sehingga idrok, mereka sudah saling lihat. Ya, saling lihat. Nabi Musa dan Bani Israel melihat Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentara melihat Nabi Musa dan Bani Israel. Tapi kemudian mereka mengatakan, inna lamudrakun. Kalau begitu kita akan bisa dijangkau sama mereka. Qala kalla, kata Nabi Musa, tidak sekali-kali. Inna ma'iyya rabbi, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Sayahdin, dia akan memberi aku petunjuk. Fawhayna ila Musa an-nadri bi'asaqal bahar. Kami wahyukan kepada Musa untuk memukulkan dengan tongkatmu, ya, pukulkan dengan tongkatmu lautan. Ya, dalam keadaan apa? Fan falaqa fa kana kullu firqin ka taudil 'azim. Terbelah lautannya menjadi 12 jalan, setiap-tiap kelompok ya itu seperti gunung yang sangat besar, airnya naik ke atas kayak gunung. Ini dasar lautan terlihat. Mereka berjalan di dasar lautan, menyeberangi Laut Merah sampai ke Jaziratul Arab. Ya, dari negeri Mesir nyebrang sampai ke Jaziratul Arab. Subhanallah, nyebrangi Laut Merah. Itu dasar lautan yang pernah kena sinar matahari. Ya. Yang dibelah biiznillah mukjizatnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Sehingga terjadi idrok apa enggak? Enggak terjadi idrok. Tapi ru'yah terjadi apa enggak? Terjadi. Saling melihat terjadi. Tapi idroknya enggak terjadi. Sehingga ru'yah dengan idrok enggak sama. Paham ya? Memang Allah enggak bisa diidrok kalau begitu. Idrok enggak bisa. La tudrikuhul absar wa huwa yudriku. Pandangan-pandangan manusia enggak bisa menjangkau Allah dalam segala sisinya. Wa huwa yudrikuhu, dan Allah bisa menjangkau pandangan-pandangan manusia. Ya. Allah Maha Melihat. Tapi kalau kita enggak bisa menjangkau seluruh daripada apa namanya? Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melihat wajah Allah nanti di surga, bisa. Karena ru'yah itu makomnya lebih atau berbeda daripada idrok. Ya, idrok itu lebih luas lagi. Dalilnya tadi ya, bahwasanya ru'yah dengan idrok beda ya. Itu dalilnya tadi apa? Kisahnya Bani Israel yang dikejar-kejar oleh siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, artinya ru'yah dan idrok enggak sama. Sehingga yang dinafikan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-103 itu adalah Allah tidak bisa diidrok. Yang dinafikan adalah idrok, dijangkau dalam segala sisi. Adapun ru'yah Allah enggak nafikan. Melihat wajah Allah, Allah enggak nafikan. Yang dinafikan adalah al-idrok. Barakallahu fikum. Kata beliau, wa nafiyul idrok ya ghairu nafi ru'yati. Maka menafikan idrok itu enggak sama dengan menafikan ru'yah. Ya, yang Allah nafikan idrok bisa menjangkau zat Allah dalam segala sisinya. Ini yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ru'yah Allah enggak nafikan. Fal absar tarahu lakinnaha la tudriku. Memang pandangan mata manusia akan bisa melihat Allah, tapi enggak bisa meliputi segala sisinya. Kenapa? Fal idrak wal ihatatu billahi jalla wa ala. Karena idrak maknanya bisa menjangkau keseluruhan dari sisi zat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinafikan. Ya. Dalam keadaan apa? Fahum wa in ra'awhu fi al-jannah la yuhituna bihi subhanahu wa taala. Maka mereka kaum mukminin walaupun bisa melihat Allah di surga, tapi mereka tidak akan bisa meliputi segala sisi zat Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi maknanya al-idrak itu menjangkau dalam segala sisi. Ya. Coba kalau seandainya Nabi Musa bisa dikejar sama bala tentaranya dikejar. Ya, bisa meliputi segala sisi. Ya, tapi ternyata enggak bisa terkejar. Idroknya Fir'aun enggak mampu. Idrok Fir'aunnya enggak bisa menjangkau Nabi Musa dan Bani Israel dan ya, kaum muslimin ketiga itu. Sehingga apa? Idroknya tidak mampu mereka. Ya, tapi melihatnya sudah bisa melihat. Sehingga yang namanya ar-ru'yah itu makomnya lebih di bawah daripada idrok. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu enggak bisa dijangkau secara idrok dalam segala sisinya. Ya, dalam keadaan apa? Fal man fi wal idrok. Yang dinafikan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 103 ini adalah idrok. Ya, alladzi bi makna al-hathah, maknanya meliputi dalam segala sisi. Ya. Dalam keadaan apa? Barakallahu fikum fahiya tarahu walakinnaha la tudrikuhu. Ya, akan tapi pandangan mata bisa melihat Allah, tapi enggak bisa menjangkau segala sisi daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatul imanah sanallahu yakum, beda antara idrok dengan apa? Ar-ru'yah, ya, beda antara idrok dan ru'yah. Yang Allah nafikan idroknya. Sehingga ini bukan dalil buat Mu'tazilah kalau Allah enggak bisa dilihat di alam akhirat. Ya, tapi yang dinafikan adalah al-idrok. Menjangkau segala sisi daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kalau ru'yah, dalil-dalilnya sangat banyak, sangat jelas, dan ru'yah ini dalam keadaan bisa, ya, dan kita harus meyakininya, bahkan karena ini merupakan apa, prinsip daripada prinsip ahli sunnati wal jamaah. Ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan bisa dilihat nanti di alam akhirat. Tapi mungkin ini yang bisa dibahas pada malam hari ini. Allah alam suara makifuna. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.